kita dari artis New Palapa mengucapkan selamat buat perahu, semoga semakin banyak rezekinya, semoga tambah sukses, jaya selalu. Terima kasih buat Pro Komunitas.